merendahkan diri. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan ketika mendefinisikan tawadhu, tarkut tara'us, yaitu meninggalkan sesuatu kepemimpinan atau izharun nafs, meninggalkan untuk memperlihatkan diri di hadapan orang. Yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan karena ingin tawadhu, lakin huwa ala haqiqatihi, dia memang sebenarnya bahwa yang berbicara ini hanya orang biasa. Ustadz terutama yang mengundang saya pertama kali adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah. Salah pilih orang. Yang di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah orang biasa yang salah pilih. Dan tidak seperti Imam Adz-Dzahabi ketika beliau memberikan komentar tentang diri beliau sendiri di dalam kitab Mu'jamul Muhaddithin. Lihat perkataan Imam Adz-Dzahabi, beliau memberikan biografi sendiri tentang beliau sendiri. Ketika sampai kepada nomor 113, beliau mengatakan Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi dalam tanda kurung al-muallif, penulis. Kemudian beliau menyebutkan beberapa gelar-gelar yang sangat luar biasa. Adz-Dzahabi, al-musannif, Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz ibn Syekh ibn Abdullah At-Turkumani, sampai kepada Asy-Syafi'i, al-muqri' al-muhaddith mukharriju hadzal mu'jam, ulida sanata 73 wa 600. Adz-Dzahabi, penulis, Muhammad bin Ahmad bin Uthman sampai selesai, kemudian beliau mengatakan al-muqri', muqri' di zaman terdahulu. Dan Imam Adz-Dzahabi adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau, istilah muqri' di zaman itu terkenal dengan orang yang mengajari ayat-ayat suci Al-Quran dengan sanadnya. Al-muhaddith, ahli hadith, mukharriju hadzal mu'jam, yang menulis Mu'jamul Muhaddithin ini, kamusnya para ahli hadith, bukunya berjudul Mu'jamul Muhaddithin. Beliau sendiri yang menulis ini dan beliau sendiri memasukkan nama beliau. Kemudian beliau menyebutkan, dan sekali lagi saya ceritakan tentang Imam Adz-Dzahabi ini untuk menyebutkan bahwa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu bukan seperti beliau. Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa jama'a tawalif, bahwa beliau mengumpulkan tulisan-tulisan yang begitu banyak yang sangat bermanfaat. Di antaranya Mizanul I'tidal, kemudian di antaranya Siyar A'lamin Nubala, kemudian masih banyak kitab-kitab yang beliau tulis yang sangat luar biasa. Kemudian yang lihat perkataan beliau, yuqalu mufida wal jama'atu yatafaddaluna wa yuthnuna alaih, dikatakan, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa tulisan-tulisan Adz-Dzahabi, beliau nulis sendiri tentang diri beliau, itu bermanfaat dan orang-orang menganggapnya itu adalah karangan-karangan yang utama dan orang-orang memuji dia, memuji dirinya. Wa huwa akhbara bi nafsihi wa bi nuqsanihi fil ilmi wal amal. Dan Adz-Dzahabi memberitahukan tentang dirinya sendiri, dan orang lebih tahu tentang dirinya sendiri tentang kekurangannya di dalam ilmu dan amal. Ini jelas tawadhu beliau. Adapun yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, para ikhwah dan akhwat, sampai sekarang saya masih bergetar karena di hadapan saya ustaz-ustaz saya, Ustaz Arifin Ridin, ustaz di sebelah, kakak-kakak kelas, Ustaz Afifi, yang saya tidak pantas untuk mengisi di sini. Ini salah undang, benar salah undang, wallahi salah undang. Makanya saya berbicara di sini cuma hanya ingin berbicara sebagai kawan yang ingin mungkin murojaah beberapa hadis yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau seandainya yang disampaikan sudah pada tahu, ya itulah isinya. Orang-orang di Madinah mengatakan inna bil madinati malikan. Sesungguhnya di kota Madinah ada seorang Imam Malik. Untuk apa kita memberi fatwa? Di Jamilur Rahman ada Ustaz Arifin Ridin, ada Ustaz Zaid, ada Ustaz Afifi, ada asatidz kibar yang mengerahkan kehidupannya hanya untuk ilmu dan amal dan takwa, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan ini tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Dia benar-benar memberitahukan tentang dirinya binuqsani fil ilmi wal amal. Kekurangannya dalam ilmu dan amal. Law kanatiz dzunub laha raihatun ma jalasa ahadukum baina yadayya. Kalau seandainya dosa mempunyai bau, maka mungkin dari luar sana sudah kecium bau orang yang dihadapan Bapak Ibu saudari sekalian, saking banyaknya dosa. Cuma itulah faedahnya ketika kita, saya pernah langsung bertanya kepada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Waktu itu hari Kamis, dan ustaz-ustaz yang pernah duduk di majelis beliau pasti tahu bahwasanya Kamis pagi adalah beliau membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Salah satu faedah yang beliau sebutkan bahwasanya kita wajib mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kajian tentang asma wa sifat terlalu mendalam sampai saya bingung. Sampai saya bertanya kepada Syekh Abdul Razzaq, "Ya Syekh, ma faedah na'rif al-asma wa sifat min Allah Azza wa Jalla? Nurid an nutabbiqahu fid din wa dunya." Kita ingin menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka beliau mengatakan, contoh ambil sifat as-sittir, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembunyikan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala juga Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Dari nama ini kamu akan bisa, kata beliau, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikaitkan dengan dosa ya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Maha Ghaffar. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Dan arti bahasa dari Al-Ghafur ataupun Al-Ghufru diambilkan dari tiga huruf, ghain, fa, dan ra. Cek saja di dalam kamus-kamus bahasa Arab, arti bahasa dari al-ghufru adalah at-taghfiyah, yaitu penutup. Makanya dalam bahasa Arab, penutup kepala yang dijadikan sebagai penutup perang itu adalah al-mighfar. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini adalah ketika Allah bernama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib-aib dosa kita, dan ini nikmat Allah terbesar. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap dosa kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat, fayadhu kanafahu alaih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelimuti orang tersebut sampai orang tersebut antara hanya antara Allah dengan orang tersebut saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut yang beriman ini, Ata'rifu dhanba kadha? Apakah kamu mengenal ini dosamu? Sampai orang tersebut hatta qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a anna nafsahu qad halak, sampai dia menyetujui dan menetapkan seluruh dosa-dosanya. Iya wahai Rabbku, itu dosaku, tidak bisa mengelak. Makanya para ulama mengatakan, silakan Anda bermaksiat jika Anda bisa mengelak di hari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia melihat dirinya benar-benar binasa. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang hisabnya diteliti, dia akan binasa. Maka kalau kita lihat pemandangan seperti itu, ketika kita di dunia Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Dan inilah makna istighfar yang pertama. Di dalam bahasa Arab, dan di sini ahli-ahli bahasa Arab senantiasa kita setuju bahwasanya jika ada kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan alif, sin dan ta, hadza yadullu litalab. Ini menunjukkan kepada minta. Istighfar berarti talabul maghfirah, minta maghfirah. Kalau kita kaitkan dengan penutupan tadi, berarti setiap kali kita beristighfar, dan ini makna yang pertama dari istighfar adalah meminta agar ditutupi aib dosa kita. Ini makna yang pertama dari istighfar, meminta agar ditutupi aib dari dosa kita. Sebagaimana hadis qudsi tadi, hatta qarrarahu bidzunubihi, sampai hamba tersebut menetapkan dosanya, dan ra'a anna nafsahu qad halak, dia melihat dirinya binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha 'alaikal fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu, yaitu di akhirat. Ini yang disebut dengan hisaban yasira. Kalau kita membaca surat apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu hisab yasir seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah modal. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kalau dia lebih tua dari kita, maka tanamkanlah di dalam diri kita bahwa orang tersebut amalnya lebih banyak dari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda umurnya dari kita, tanamkan dalam diri kita, orang tersebut dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan kita, maka mungkin amalan rahasia, dan ini luar biasa, amalan rahasia orang tersebut lebih banyak dibandingkan kita. 7 orang yang dijamin masuk, orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, dari mulai imamun adil sampai kepada rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, imam yang adil sampai kepada orang yang 7, seseorang yang berzikir sendirian kemudian air matanya berlinang. 1 sifat yang disebutkan oleh para ulama yang sangat konkret dan dominan dari 7 orang tersebut adalah amalan rahasia yang mereka miliki. Lihat saja, yang pertama imamun adil. Seseorang tidak akan bisa adil kecuali ketika dia merasakan Allah muraqibun lahu, Allah yang mengawasinya. Yang kedua, rajulun. Yang kedua, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, amalan rahasia. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Istama'a fillah iftaraqa alaih. Berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini tidak akan muncul kecuali karena amalan rahasia yang ada di dalam hati. Yang ketiga, yaitu seseorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, tidak akan tumbuh kecuali karena amalan hati, amalan rahasia. Yang kelima, yaitu seseorang yang bersedekah, yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui akibat disembunyikannya, amalan rahasia. Yang keenam, yaitu seseorang yang dia dipanggil oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan, tidak akan bisa menolak orang ini kecuali karena dia mempunyai amalan rahasia, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu seorang yang berzikir karena Allah sendirian kemudian air matanya berlinang. Lihat amalan rahasia. Di sinilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair. Semuanya amalan rahasia. Amalan yang berkaitan dengan hati a'zam min amalil zahir. Amalan yang berkaitan dengan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan zahir. Oleh karenanya saum, puasa yang baru kita tinggalkan, masih teringat pelajaran yang sangat luar biasa dari puasa, mengajarkan kepada keikhlasan. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala berkata, jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qallaman an yaslama ma yudhhiru min syau bi khilafis shaum. Seluruh amal ibadah terlihat dengan mengerjakannya, makanya sedikit orang yang selamat dari riya. Sholat, baca Quran, bersedekah, haji, umrah, amar ma'ruf, nahi mungkar, sedikit. Sekali kita mengerjakan sholat terlihat, maka sedikit yang selamat dari riya, kecuali puasa. Kenapa puasa berbeda? Karena amalannya rahasia. Yang hadir di sini tidak ada yang mengetahui puasa kecuali kalau dia ngomong. Makanya Allah menjanjikan, lihat, amalan rahasia sangat luar biasa. Beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yatruku ta'am yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, dia meninggalkan, kecuali puasa, puasa adalah milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Para ulama mengatakan ganjaran puasa tanpa batas disebabkan 2 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin ganjaran puasa tersebut. Dan kita mengetahui Allah Al-Jawwad, Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mu'ti. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi, maha luas rezekinya, yang memberikan apa saja tanpa batas. ketika Allah menjanjikan itu wa ana ajzibi, aku yang akan mengganjar puasa tersebut, ini berarti ganjarannya tanpa batas, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kenapa puasa? Sisi yang kedua, puasa mendapatkan pahala tanpa batas karena di dalam puasa ada sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar puasa tanpa batas. Mengganjar orang-orang yang sabar tanpa batas. Dan di dalam puasa ada sabar. Bahkan tiga jenis kesabaran yang sering para ustaz menyebutkan, semuanya ada di dalam puasa. Semuanya berkaitan dengan hati. Lihat, amalan zahir kalah dengan amalan batin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wasittun, di dalam riwayat yang lain bid'un wasab'un syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 60 atau 70 lebih tingkatannya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah bukan sekedar mengucap, tetapi yang diimani di dalam hati. Oleh karenanya kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah orang biasa dan ahli hakikat. Tidak ada ilmu dan kita hanya murajaah hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena di sini saya mendapatkan kabar bahwa ini adalah mulai-mulai ajaran untuk santri-santri baru dan juga kaum muslim yang tinggal di sekitar pondok pesantren Al-Syeikh Jamilur Rahman As-Salafi rahimahullahu ta'ala ini. Maka Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memang sifatnya harta itu membuat dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlan. Artinya, ketahuilah bahwasanya memang kehidupan dunia, kata annama, di sini para ahli bahasa Arab, annama sighatun tadullu alal hasr wal imtina'. Annama adalah kata yang menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang lain. Artinya dia litakhsis. Ketahuilah kehidupan dunia hanya la'ib, yaitu permainan, walahu yang melalaikan, wazina, watafakhur dan perhiasan dan tafakhur. Yang ingin saya kupas sifat yang keempat, tafakhur. Orang yang punya harta cenderung, berdasarkan ayat ini, cenderung untuk tafakhur, untuk saling menyombongkan, saling angkuh. Di luar sana siapa saja yang punya harta pasti seperti itu. Identiknya harta dengan tafakhur. Maka saya katakan kepada para penuntut ilmu, sebuah hadis Rasulullah SAW, dan berbanggalah Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Karena apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW ini sumbernya semua ilmu. Bahkan lebih mulia dibandingkan emas dan perak yang dikumpulkan orang, yang dikumpulkan orang yang menyebabkan nantinya tafakhur. Jadi dua hal ini yang berkaitan dengan harta selalu ada. Ya, takatsur dengan tafakhur. Itu sangat cenderung terhadap harta. Orang yang punya harta pasti takatsur, dan setelah takatsur pasti tafakhur. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam permasalahan harta. Kapan dia takatsur, pasti datang tafakhur. Makanya Allah mencela kan, alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta melalaikan kalian. Kapan tidak lalai? Ketika sudah masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Dan saya katakan kepada bapak ibu saudara saudari, saya bisa mengatakan bahwa orang yang menyombongkan diri dengan dunia, dengan harta emas perak, ya, dia tertipu dengan dunia dari beberapa sisi. Nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya kapan seseorang berhubungan dengan harta kemudian dia mulai sikap takatsur, pasti timbul tafakhur, dan itu terbukti. Tafakhur selalu menyombongkan diri. Tafakhur bukan hanya sekedar menyombongkan diri. Artinya ada lawan yang dia juga menyombongkan. Di sini nyombongkan, sana nyombongkan, terus sampai akhirnya saling menyombongkan. Tafakhur. Yatafakharu ahadun ala ahad. Seseorang menyombongkan diri di hadapan orang lain, orang lain menyombongkan lagi, terus seperti itu. Itu ciri identik harta. Anda wahai para penuntut ilmu, di sana ada yang lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, di dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Syaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fidda, faknizu hadhihi al-kalimat." Wahai Syaddad ibn Aus, jika engkau melihat orang-orang mulai kanz. Kanz itu dalam bahasa Arab artinya adalah ada sesuatu yang dia miliki, dia simpan. Dan ini sifat buruk manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat menyukai kepada kebaikan dengan kesukaan yang sangat. Kebaikan di sini ditafsiri al-mal. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana sifat manusia menyukai kepada kebaikan. Dua hal menyukai harta. Yang pertama yaitu kalau sudah punya tidak mau ngasih. Saking sukanya kepada harta, kalau sudah punya tidak mau ngasih. Ini hubbul khair lil mal, hubbul mal yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sukanya meminta dibandingkan memberi. Jadi suka takatsur. Takatsur itu tercela dari sisi apa? Dia meminta-minta untuk memperbanyak hartanya. Nah, maka bapak ibu saudara saudari, kalau seandainya seseorang, orang-orang kata Rasulullah SAW kepada Syaddad ibn Aus, orang-orang mengumpulkan harta emas dan peraknya, dia simpan. Kanzun adalah sebuah harta yang disimpan. Maka simpanlah engkau doa berikut. Yang pertama, doanya agak panjang dan 9 kalimat, mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ketetapan di dalam sebuah perkara. Maksud perkara di sini adalah fid din, ketetapan dalam agama. Terutama di zaman sekarang yang Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya manusia tergoda dari dua fitnah, dua ujian, dua godaan. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Dan Imam Al-Qayyim juga mengatakan kapan seseorang tergoda dengan fitnah syubhat? Ketika taqdimul aqli ala syar'. Kapan seseorang lebih mengedepankan tergoda dengan ujian syubhat ketika mengedepankan akal dibandingkan syariat. Kapan seseorang tergoda dengan fitnah syahwat? Taqdimul hawa alal aqli wasyari. Lihat ya, Anda akan bisa lepas dari dua fitnah. Dan saya tidak suka menerjemahkan fitnah itu fitnah. Kita ini di Indonesia. Jadi pernah saya diundang di sebuah kota, Ustaz, judulnya fitnah akhir zaman. Saya bilang, wah gak menarik, ganti aja. Gak apa-apa Ustaz, ini aja deh. Habis itu di kajian saya bantai panitianya. Satu jam cuma saya berbicara tentang kata fitnah. Coba antum apa? Paham? Fitnah akhir zaman, apa yang dipahami? Bahasa Indonesia. Fitnah akhir zaman. Fitnah bahasa Indonesia, menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti akhir zaman. Ayo. Maka ini calon-calon pendakwah ke daerah masing-masing, ya, kalau berdakwah di Indonesia, bahasa, pakai bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar, terutama dengan tema. Tema kita ini kan cerai itu tercela. Entah temanya kapan sampainya, yang penting saya ingin murajaah dulu dengan kawan-kawan ini. Ya. Fitnah itu macam-macam artinya. Fitnah bisa berarti kebakaran. Dalam bahasa Arab, fitnah itu bisa berarti kebakaran. Kebakaran akhir zaman. Ayo, coba. Fitnah bisa berarti huru-hara, keadaan genting, tidak stabil. Fitnah bisa berarti ujian. Fitnah bisa berarti musibah. Fitnah bisa berarti godaan. Maka ketika Imam Al-Qayyim, kembali ke permasalahan tadi, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seseorang akan terlepas dari dua fitnah. Beliau menyebutkan ini ketika beliau berbicara tentang istiqamah. Dan ini gaya para ulama rahimahumullah ta'ala. Beliau menyebutkan istiqamah begini. Dan mu'awwiqatul istiqamah, hal-hal yang membuat orang tidak istiqamah adalah ini, yaitu tergoda dengan dua godaan, syahwat dan syubhat. Kapan tergoda dengan syahwat? Ketika taqdimul aqli ala syar, taqdimul hawa ala al-aqli wa syar. Tergoda dengan godaan syahwat ketika mengedepankan akal, mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat Islam. Makanya para ikhwah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dalam surat فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surat Maryam ayat 59. Lihat ya, ayat ini saya sebutkan ingin mendalili tentang orang yang tergoda syahwat, pasti dia sedang mengedepankan apa tadi? Akal dan apa? Dan syariat. Pasti dia mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ya? Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan. Maka akan menggantikan setelah mereka orang-orang pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Dua hal ini pasti selalu berkaitan, tidak bisa dipisah. Yang menyia-nyiakan sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Makanya tadi Imam Luqayyim mengatakan, siapa yang tergoda dengan godaan syahwat, pasti dia sedang taqdimul hawa alal aqli wa syara, mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ini contohnya. Kapan ada hayya ala salah, hayya ala falah, tetapi dia masih sibuk dengan pekerjaan dunia dia, maka dia pasti sedang yattabi'u syahwat. Lihat ayatnya, khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwat. Akan ada orang-orang yang menggantikan mereka setelah mereka yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalquna ghayyan, maka mereka akan mendapati ghayy. Sedikit saya ingin menyinggung kawan-kawan pendai di zaman sekarang, sebagai orang yang berdakwah, antum-antum sekalian kalau boleh dikasih saran, harus benar-benar jelas apa yang dijelaskan, apa yang kita ingin jelaskan kepada umat. Ini disebabkan saking jauhnya umat Islam dari ilmu keislaman yang benar. Jadi mereka kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar dijelaskan. Dan ini sering saya singgung. Contoh ini, fasawfa yalquna ghayyan. Ya, saya cari terjemahannya. Mereka, orang-orang yang meremehkan salat, akan mendapatkan ghayy. Di dalam terjemahan, Anda akan mendapatkan ghayyan itu hanya surat apa tadi? Surat Maryam ayat 59. Kita lihat, coba terjemahannya apa? Allah berfirman, mereka kelak akan menemui kesesatan. Tidak takut. Orang ninggalin sholat gak takut. Apa yang saya bicarakan tadi, pesan saya yaitu para pendai kalau berdakwah harus jelas detil. Misalkan ngajak orang bangun rumah Allah, rumah masjid, maka tidak cukup untuk menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau kama fasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Kata si ustaz ini, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah walaupun sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah dia di surga. Orang tidak tertarik. Rumah ya ada pintu, ada jendela, ada, selesai begitu saja. Dia imajinasi dia, rumah itu adalah rumah di dunia. Karena manusia, makanya ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengilustrasikan dalam hadis-hadisnya dengan apa yang bisa dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Seperti masalah sholat misalkan. Masalah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan sholat lima waktu. Ara'aitum law anna ahadakum, law anna bi babi ahadikum nahran yaghtisulu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa pendapat kalian, beritahukan kepadaku, kalau seandainya ada seseorang di depan rumahnya ada sungai, dia mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Beliau sekarang pada waktu itu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita berbicara tadi, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid walaupun kecil, sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia rumah di surga. Ketika kita tidak menjelaskan bagaimana bentuk rumah di surga, orang tidak akan tertarik untuk bangun masjid. Karena imajinasi dia tentang rumah, ya rumah saya di dunia. WC-nya seperti itu, kamarnya cuma seperti itu, kemudian ruang tamunya seperti itu, dia tidak tertarik. Nah, disinilah tugasnya para pendai menjelaskan lebih detail rumah surga itu gimana. Ada yang tahu pintu surga gimana? Ada yang tahu dinding surga gimana? Dinding pintu, dinding rumah di surga bagaimana? semennya rumah di surga bagaimana? Nah, ini dijelaskan, baru orang tergugah. Itu tugas pendai sekarang. Saking jauhnya ilmu keislaman yang benar dari umat Islam, kita harus lebih ekstra untuk berdakwah dengan cara harus menjelaskan lebih detail agar amar ma'ruf yang kita kerjakan, nahi mungkar yang kita larangkan itu benar-benar dikerjakan, benar-benar dijauhi. Saya beri contoh misalkan, ada hadis kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ini contoh, hadis ini saya sebutkan sebagai contoh bahwa pendai zaman sekarang harus lebih detail menjelaskan, harus lebih rinci menjelaskan. Kalau dia mengajak sesuatu, apa keutamaannya, keutamaan itu harus dia jelaskan sehingga orang tergugah, tertarik. Kalau dia melarang sesuatu, ada ancamannya, dia jelaskan ancamannya. Seperti tadi, fasaufa yalquna ghayya, orang yang menyia-nyiakan sholat. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyia-nyiakan sholat, kata beliau, dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua, mengerjakan sholat dan meninggalkan sholat terkadang. Sholatnya Senin, Kemis itu. Ini menyia-nyiakan sholat. Yang ketiga, menyia-nyiakan sholat adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat. Yang keempat, menyia-nyiakan sholat orang yang tidak sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Yang kelima, menyia-nyiakan sholat orang yang sholat tidak khusyuk dan tidak hadir hatinya. Nah, para ikhwah sekalian, orang akan takut untuk menyia-nyiakan sholat dengan lima macamnya tadi kalau dia mengetahui fasaufa yalqauna ghayyan. Mereka akan menemui kesesatan. Di dalam Quran terjemah kita cuma kesesatan. Tapi kalau kita buka tafsirnya, terutama di dalam hal ini tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, yang menyebutkan aqwalus salaf tentang ghay itu apa, maka orang akan benar-benar takut, yang akan saya jelaskan nanti. Saya ingin menyebutkan sebuah hadis dulu agar orang kita tahu kalau berdakwah itu cuma tidak kulitnya tapi benar-benar mendalam apa yang kita sampaikan, sehingga orang kalau itu perintah benar-benar ingin mengerjakan karena ingin mendapatkan keutamaan itu. Kalau itu larangan benar-benar takut sehingga tidak jadi mengerjakan karena dia takut ancaman itu, benar-benar takut. Contoh misalkan amar ma'ruf tentang menghafal Quran, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang sahibul Quran. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadith Al-Sahihah menyebutkan hadis ini lebih cocok dibawa kepada penghafal Quran dibandingkan kepada pembaca Al-Quran. Hadisnya saya bacakan dulu. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil fid dunya kama warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, artinya nanti di hari kiamat orang-orang sahibul Quran, yang jadi permasalahan yang dimasalahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, sahibul Quran ini apakah ahli baca atau ahli hafal. Dan beliau merojihkan, menguatkan pendapat ahli hafal. Kenapa kata beliau? Karena tidak, nanti di hari kiamat akan berbeda siapa yang banyak hafalannya dibandingkan banyak bacaannya. Kalau kita bawa hadis ini kepada orang yang banyak membaca, tidak akan terlihat sangat signifikan hadis ini. Makanya kita bawa kepada orang yang banyak hafalannya. Yang jelas, kalau kita terjemahkan, dikatakan nanti di hari kiamat kepada orang yang menghafal Quran, bacalah dan naiklah. Lihat, naiklah. Naiklah kemana? Ke tingkatan-tingkatan di surga. Bacalah dengan pelan, tartil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tartil itu unsurnya dua. Membaca dengan baik sesuai dengan makhrajnya, yang kedua yaitu membaca dengan tajwid. Unsur tartil itu dua. Warattil, warattil. Kama kunta tirattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah keutamaan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu adalah ayat yang terakhir yang kamu hafal. Kalau hafalnya cuma tiga kul. Tambah surat paling favorit di tengah masyarakat umum, inna a'taina. Berarti cuma sekian dia naik. Orang ini menyanggah, Ustaz, saya enggak mau deh ngafal Quran. Kenapa, Pak? Karena saya ini di dunia hobi ketinggian. Saya tidak suka tinggi-tinggi. Kalau tinggi saya langsung pingsan. Nanti kalau saya banyak hafalan, saya nanti tempat tinggi di surga. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini berarti perlu dijelaskan yang maksud tinggi itu gimana. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil jannati illa asma." Tidak ada yang sama apa yang ada di dunia dengan di surga bandingannya kecuali nama. Adapun mahiyatus syai, sesuatu hakikat yang ada di dunia, di surga, tidak akan pernah sama dengan di dunia. Al-Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Banjarmasin memberikan sebuah faedah, perbedaan antara dunia dengan akhirat, perbandingannya. Beliau menyampaikan, kamu bayangkan apapun tentang nikmatnya dunia tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di akhirat. Dan itu fi'alan benar, sahih, madlul bistidlalin syar'i. Ada dalilnya dengan dalil yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "A'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan bagi orang-orang yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati, terbesit tidak pernah. Jadi kita bayangkan apapun nikmatnya surga tidak akan pernah sama dengan hakikat surga. Maka kita harus menjelaskan tingkatan yang tinggi di surga itu bagaimana, apakah sama dengan di dunia. Nah, ini tugas pendai. Sama tadi, fasaufa yalquna ghayya. Orang yang menyia-nyiakan salat, entah itu meninggalkan salat sama sekali. Dan ada faedah menarik, melenceng sedikit juga. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang menyia-nyiakan salat. Ini mungkin bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga. Saya yakin di sini tidak ada yang menyia-nyiakan salat. Bahwa salah satu hal buruk yang didapati oleh orang yang menyia-nyiakan sholat adalah dia selalu akan was-was di dalam dirinya. Kalau boleh saya cerita, suatu malam saya turun di bandara kota Banjarmasin Samsudin Nur. Kemudian oleh kawan-kawan disediakan mobil travel yang antar dari bandara ke rumah. Habis itu pas saya mau masuk, ada perempuan di belakang. Saya bilang, ini siapa mas? Kata supirnya, jangan takut Ustaz, itu istri saya. Itu jam berapa? 9 malam. Dalam hati saya, istrinya kok ikut kerja 9 malam, ini ngapain? Kemudian di jalan saya ngobrol. Kebiasaan memang ngobrol agar tertarik dengan agama. Sopir tersebut orang biasa yang belum menuntut ilmu. Kemudian beliau cerita, Ustaz, kenapa saya punya sifat was-wasnya. Langsung istrinya dari belakang nyosor, iya Ustaz, itu punya sifat was-was itu suami saya. Tadi saja saya ke kamar mandi khusus perempuan langsung dibentak-bentak. Ayo, siapa yang ngintip kamu tadi? Saking punya rasa was-wasnya. Kemudian di rumah Ustaz, kata istrinya, mulai istrinya yang ngerocos. Di rumah Ustaz, itu sering dia naik ke langit-langit rumah untuk melihat dari dalam rumah keluar. Apa yang dilihat? Mungkin ada yang ngintip istrinya. Coba dia naik ke langit-langit. Saking punya rasa was-wasnya, saya langsung tebak, "Mas, jujur deh, sholat enggak?" "Kadang, Ustaz." Istrinya nyosor dari belakang, "Tidak pernah Ustaz sholat." Dan itu saya dapati banyak. Dan rupanya itu adalah trik iblis mengganggu syaitan. Salah satu khutuwatus syaitan, antum ini minta, mungkin bisa minta dibahas oleh para ustadz di sini, langkah-langkah syaitan. Allah banyak menyebutkan khutuwatus syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, sekitar ada 6 ayat kalau tidak salah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan ini yang akan berkenaan dengan masalah cerai. Kalau waktunya cukup nanti. Saya cerai belum masuk ini. Ya. Salah satu khutuwatis syaitan menyia-nyiakan sholat. Makanya titisan iblis, para dukun dan syaitan, salah satu target operasi mereka adalah membuat orang tidak sholat. Yang saya ingin sebutkan tadi, yaitu orang yang menyia-nyiakan sholat pasti punya rasa was-was. Pernah di Masjid Quba juga, cerita kedua ini. Waktu itu jadi penerjemah bersama Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Beliau didatangi oleh orang Maroko. Kemudian orang Maroko tersebut membawa anaknya laki-laki. Beliau cerita, "Syekh, anak saya ini punya rasa was-was." Kata Syekh, "Bagaimana rasa was-wasnya?" Makanya ya, sebagian kaum muslim yang punya rasa was-was, selalu was-wasnya dalam masalah toharah. Betul? Masuk keluar kamar mandi, orang sudah sholat berjamaah, selesai baru dia selesai, baru hilang rasa was-wasnya. Karena agar tidak, agar menyia-nyiakan sholat. Kita tahu tadi dari Syekh Shalih Fauzan, salah satu menyia-nyiakan sholat adalah tidak bersholat berjamaah. Rasa was-was selalu berkaitan dengan sholat. Orang ini, bapak dari si anak tersebut, rasa was-wasnya gimana kata Syekh? Dia punya rasa was-was tingkat tinggi. Saking punya rasa was-wasnya, kalau dia sholat kita harus duduk di sampingnya. Kenapa? Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anak saya akan bertanya, "Pak, saya tadi sudah sholat belum?" Rasa was-was super tinggi. Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sifat buruk atau natijah, nilai buruk dari orang yang meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat, fasaufa yalqauna ghayyan. Kembali ke permasalahan tadi. Ghay, kalau kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, agar orang semakin takut menyia-nyiakan sholat, maka sebutkan ini, jelaskan dengan detail apa itu ghay. Jangan cuma baca, "Mereka akan kelak mendapatkan kesesatan." Selesai, orang gak takut sesat. Karena di dalam imajinasi pikiran dia, sesat, ya sesat nanti bisa bertanya, sesat di jalan nanti bisa dapat lagi jalannya. Ghay wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at. Ghay adalah sebuah lembah dalam neraka jahannam. Saking panasnya, kalau seandainya dimasukkan gunung-gunung, kita tahu gunung besar-besar ya di Indonesia ini, gunung besar-besar, dan dia sebagai waspasak bumi. Pernah saya baca sebuah penelitian, gunung yang kita lihat setinggi itu sebenarnya 30% dari bentuknya saja, 70%-nya sebagai pasak buminya. Dan ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ungkap agar kita senantiasa tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kiat yang paling utama agar tidak pernah terkena dosa syirik adalah ta'zimullah azza wa jalla. Maka di sini rahasia adanya kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk uluhiyah, untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, pasti selalu dibarengi dengan tauhid rububiyah. Di situ rahasianya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwa Allah lah yang paling berkuasa. Maka Allah lah yang paling berhak disembah. Pertanyaan paling mendasar. Mungkin ada orang bertanya, kenapa kita tidak boleh menyembah sapi, salib, tidak boleh menyembah selain Allah? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah? Jawabannya tadi, karena Allah punya rububiyah. Maka bapak ibu saudara-saudari sekalian, kembali ke permasalahan gunung tadi. Gunung yang begitu besar dimasukkan ke dalam ghai wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, lama'at, niscaya dia akan meleleh. Sesudah ini orang masih menyia-nyiakan sholat, saya yakin dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa yang kita sampaikan tadi adalah seorang pendai, salah satu yang harus dia sampaikan adalah detail, rinci, terutama ketika mengajarkan amar ma'ruf. Ma'ruf yang dia ajarkan keutamaannya apa, jelaskan itu sedalam-dalamnya sehingga orang tertarik. Kalau dia nahi mungkar, mungkar yang dia larang tersebut bahayanya apa, jelaskan itu baik-baik, sedalam-dalamnya, sehingga orang takut untuk mengerjakannya. Kembali ke permasalahan tadi, Syaddad ibn Aus diberikan oleh Rasulullah SAW doa, ya Syaddad, idza ra'aitan nas yaktanizuna adh-dhahab wal fiddah faqnizha faqnizha ula'il kalimah. Wahai Syaddad ibn Aus, jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan emas dan perak, maka kumpulkanlah doa ini. Mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau tsabat fil amr, ketetapan di dalam agama. Saya menyinggung tadi syahwat sampai banyak sekali, terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat, semakin samar-samar, dan ini triknya iblis. Jadi ajaran komunis itu sama dengan ajarannya iblis. Misalkan saya bawa anjing, saya katakan ini kambing, orang akan pertama kali mengatakan saya gila, anjing dibilang kambing, saya bawa anjing, terus saya bilang kambing, orang akan terbiasa itulah kambing. Dan begitulah trik iblis yang paling luar biasa, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, yaitu pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Jelas-jelas ini maksiat, dipoles-poles menjadi indah, menjadi biasa. Ya, itu trik iblis yang paling jitu di zaman sekarang khususnya. Makanya doa ini sangat penting. Ats-tsabata fil amri, tetap di dalam agama, ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akthara min an taqul al ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, engkau terlalu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Atakhafu alaina wa qad amanna bik? Apakah engkau takut kepada kami, para sahabatmu, padahal kami telah beriman kepadamu? Maka wa bima anzalta, dan beriman kepada apa yang engkau turunkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, saya takut para sahabat keluar dari agama Islam. Para sahabat saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tetap di dalam agama itu yang sangat diperlukan oleh seorang manusia. Apalagi kalau dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan akhirnya, artinya yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Kalau seandainya dia dari umur balig sampai umur 60 tahun sehari sebelum meninggal menjadi seorang kafir, kemudian dia muslim masuk dalam agama Islam, yang diukur adalah kafirnya atau Islamnya? Islamnya. Ya, ats-tsabat fil amr. Dan ini yang ditakutkan semestinya oleh orang-orang yang bermanhaj salaf. Saya sering menyinggung untuk diri saya pribadi sebenarnya. Kadang kalau sudah jenggotan, celana di atas dua mata kaki, seakan surga di tangan. Apalagi di belakangnya sudah ada as-salafi, al-athari, surga. Ngelihat orang neraka semua nih. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-mulham, seorang sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ketepatan di dalam pendapatnya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi setelahku, maka niscaya dia adalah Umar. Dalam riwayat yang lain, "Law kana ba'di rasul." Kalau seandainya ada setelahku seorang rasul. Ini lebih luar biasa dibandingkan nabi tadi. Maka niscaya dia adalah Umar. Umar bin Khattab yang ditakuti oleh iblis ketika jalan di sebuah gang, maka iblis akan mencari gang lain untuk tidak bertemu dengan Umar. Umar bin Khattab yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, beliau merasa terjaga keislaman kaum muslim. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya berdiam bersama Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab orang kedua terbaik sepeninggal Nabi dan Rasul. Jadi kalau diurut para Nabi dan para Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, orang kedua terbaik sepanjang sejarah manusia setelah Nabi dan Rasul. Beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, a'addani Rasul sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Wahai Rasulullah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap saya termasuk orang munafik? Ya, maka para ikhwah sekalian, ats-tsabat, ketetapan di dalam agama itu kita perlu. Wal azimata ala rusd, dan yang pertama tadi lebih utama dibandingkan emas dan perak. Saya suruh berhenti nih, tapi saya enggak mau berhenti. Ini lagi asik-asik ini. Ya. Al azimata ala rusd, yaitu tekad untuk mengerjakan petunjuk. Ini juga muskil. Ini penyakit penuntut ilmu. Dan ini yang dinasihatkan kemarin di daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Talabul ilmi li ta'mala bih. Utlubil ilma li ta'mala bih. Kamu menuntut ilmu untuk kamu yang mengerjakannya. Sebagian orang menuntut ilmu, dan itu termasuk di dalamnya saya pribadi secara khusus, menuntut ilmu yang ada di dalam hamnya adalah untuk menyampaikan, mengamalkannya belum. Dan itu perlu azimah, perlu ketekad yang bulat untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Kita sudah tahu petunjuknya ini, petunjuknya itu. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, ya, sudah kenal dengan tauhid, ats-tsalatsah, taqsimut tauhid, sudah kenal dengan sunnah bid'ah, pulang-pulang ke masyarakat langsung mengkafirkan seluruh keluarganya. Menganggap dia yang paling suci. Subhanallah, ajaran salaf mana ini? Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang ayat Al-Qur'an, dan mungkin antum sekalian hafal ayat tersebut, yaitu orang-orang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka itu orang-orang yang mengamalkan amalan baik sebenarnya, dan hati-hati mereka bergetar. Aisyah bertanya, ahwalladzi yasriqu wa yazni, bukan apakah dia wahai Rasulullah orang yang mencuri, berzina dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bint as-Siddiq, tidak wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Huwa ar-rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbala min. Lihat ini ya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dialah orang yang sedekah, salat, mengamalkan amal baik dan takut dirinya tidak diterima amal ibadahnya. Di sinilah perkataan Yahya ibn Aun, ulama abad kelima Hijriah, beliau mengatakan, la tasik bi katsratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Wala ta'man dzunubak fa innaka la tadri akufirta anha am la. Jangan pernah engkau aman dengan dosa-dosamu, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Maka ini perlu thabat fil amr dan juga azimah ala rusd. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa as'aluka mujibati rahmatik. Dan dua hal tadi lebih utama dibanding emas dan perak. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku memohon kepada engkau hal-hal yang mengkonsekuensikan datangnya rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan keniscayaan-keniscayaan ampunanmu. Ini kita butuhkan. Dan lebih butuh kita kepada dua hal ini dibandingkan emas dan perak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi, idza ra'aitan nas yaktanizuna adh-dhahaba wal-fiddah, jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan, dan saya sudah katakan kanzun itu adalah dikumpulkan kemudian disimpan di dalam sebuah penyimpanan, emas dan perak, maka kumpulkan empat doa-doa ini. Dan ini doa yang ketiga dan keempat yang kita katakan, aku memohon kepada engkau hal-hal yang mendatangkan rahmatmu, dan aku memohon kepada engkau keniscayaan maghfirahmu. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan rahmat serta maghfirah itu lebih utama dibandingkan emas dan perak. Orang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa hidup. Orang tanpa maghfirah yang kita sebutkan salah satu maknanya tadi ditutupi dosa, dan arti maghfirah para ulama menjelaskan tiga hal. Jadi ketika seseorang menyebutkan astaghfirullah, berarti dia memiliki tiga hal. Memohon kepada Allah tiga hal. Minta ditutupi dosa, aib dosa agar tidak ketahuan, dan dosa tersebut memang benci kita untuk ketahuan orang lain, dan itu adalah ciri dominan dari dosa, benci kita dilihat oleh orang lain. Itu ciri dominan dosa. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu dan kamu benci orang melihat mengerjakan dosa tersebut. Yang kedua, ketika seorang mengucapkan astaghfirullah, berarti dia mengatakan, aku memohon kepada engkau ya Allah, hapuskan dosaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau tidak salah ini surah Az-Zumar ayat 53. Wahai, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni yang firudzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini makna maghfirah yang kedua. Meminta kepada Allah agar dosa dihapuskan sehapus-hapusnya. Makanya selaras dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti tidak memiliki dosa, bersih, putih. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Amr mengepal dengan keras tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Amr, ma hadza?" Wahai Amr, apa ini? Kemudian Amr mengatakan, uridu an ashtarid, aku ingin memberikan syarat kalau aku masuk Islam, berbaiat kepada engkau, Allah mengampuni seluruh dosaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam menghapuskan seluruh dosa? Ini makna istighfar yang kedua. Meminta agar diampuni dosa. Makna istighfar yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 70, yaitu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa dengan pahala. Sebesar dosa kita, ketika kita beristighfar, berarti kita memohon kepada Allah agar dosa tersebut diganti dengan pahala yang sebesar itu pula. Maka indah sekali sebenarnya istighfar itu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, fal 'abdu daiman baina ni'matin minallah yahtaju fiha ila syukrin wa dhanbin minhu yahtaju fiha ila istighfar. Seorang hamba tidak lepas keadaannya dari dua hal, nikmat yang perlu syukur, dosa yang perlu istighfar. Dan arti istighfar tadi ada tiga. Yang pertama apa para ikhwah? Meminta ditutupi aib dosa. Yang kedua, minta dihapuskan seluruh, sehapus-hapusnya, bersih. Yang ketiga, minta dosa digantikan dengan pahala. Apa dalilnya? Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik yubaddilullahu sayyiatihim hasanan wa kanallahu, lihat, wa kanallahu ghafuran rahim. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan kebaikan. Dan Allah maha ghafur. Lihat kata-kata ghafur. Ada kaitannya antara penggantian dosa dengan kebaikan. Makanya makna istighfar tiga. Disinilah rahasia. Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, nanti di hari kiamat seseorang akan benar-benar ditinggikan derajatnya. Hadis yang mungkin sering disebutkan oleh para ustaz, terutama dalam permasalahan pendidikan anak. Anda sebagai orang tua yang sukses, ajari anak Anda benar-benar pintar beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang, orang tua maksudnya, akan benar-benar diangkat derajatnya dalam surga. Sampai orang ini bingung, amalannya tidak sampai ke situ. Kok bisa saya mendapatkan tingkat yang tinggi di surga? Dan ini yang akan saya bahas juga nanti di sore hari di Masjid Bin Bas, ya. Mungkin judulnya akan saya rubah, masuk surga tanpa hisab. Salah satu poin yang akan saya sampaikan adalah konsep hidup ala salafus saleh adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu dalam khusus ibadah mencari yang paling, yang ter. Tidak boleh yang sekedarnya yang ecek-ecek. Saya akan bahas nanti di sana. Makanya judulnya masuk surga tanpa hisab. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang tua yang sukses adalah orang yang mengajari anaknya pintar beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Sampai orang ini bingung. Sampai dia mengatakan, ya Rabb anna li hadza, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Karena surga itu semakin tinggi derajatnya berarti semakin luar biasa, semakin eksklusif orang yang di dalamnya. Semakin tinggi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan orang tersebut, bistighfari waladikalak, dengan istighfar anakmu terhadapmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu doa yang keempat Rasulullah SAW. Yang kelima, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, dan aku memohon kepada engkau untuk senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Lihat ya, ini yang akan saya bahas nanti, bahwa ibadah itu tidak seasalnya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini salihun lil ihtijabi jibi, baik dan cocok dan pantas untuk dijadikan sebagai hujjah karena ada pembantu-pembantunya. Dia kalau sendirian dia lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yuhsin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau seandainya seseorang mengerjakan sebuah perbuatan, dia mengerjakannya secara maksimal, secara perfect, secara apa ya? Kalau bahasa ini itu ulet. Jadi benar-benar terkerjakan dengan maksimal, tidak asal-asalan. Kalau ngafal Quran yang benar-benar hafal, bukan sekedar hafal. Kalau sholat yang benar-benar sholat, dan itu rahasia Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Solli sholata muwaddi', sholatlah engkau sholatnya orang yang ingin meninggalkan." Karena kiat khusyuk sholat adalah sholat seperti orang yang ingin berpisah dengan dunia. Kalau kata malaikat maut, "Din, kamu mati setelah salam." Gimana sholatnya? Kira-kira sholatnya salam-salam gak? Gak salam-salam. Karena batasannya kan setelah salam. Mau jam berapa kek, pokoknya setelah salam. Maka yang kelima dan keenam ini juga lebih baik dibandingkan emas dan perak. Syukra ni'matik, bersyukur atas ni'matmu. Kok bisa lebih baik dari emas dan perak? Iya, bersyukur atas nikmat itu lebih baik daripada emas dan perak. Di Banjarmasin dan di Kalimantan secara umum itu banyak orang-orang yang berdagang batu bara, bos-bos batu bara. Antum belum pernah lihat kan rumah 1 kilometer panjangnya, rumah tuh belum tanahnya, rumah dari kanan ke kiri 1 kilometer, saking kayanya. Rumah dari atas ke bawah itu 5 tingkat, itu rumah biasa bukan hotel. Saya cerita ini saya ingin mendalili nantinya dengan dalil-dalil yang ada bahwasanya ternyata bersyukur atas nikmat Allah itu lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Saya awali dengan cerita. Saya pernah ke Kaltim, ke Ponti, Pontianak. Pernah ke rumah kawan, rumahnya tingkat 3. Tingkat 3 tetapi satu tingkatnya itu sangat luas. Saking luasnya saya bertanya kepada pemiliknya, "Ini kalau antum sapu dengan sapu kemudian dipel berapa lama?" "3 jam Ustaz." Mungkin masjid ini kalah besarnya. 3 jam ngepel dan nyapunya tok. Saking besarnya. Maka para ikhwah sekalian, sebenarnya kita, dan ini saya ingin menggugah orang-orang yang kadang cuma mengucapkan alhamdulillah kapan? Ketika dapat harta. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Dapat rapel gaji ke-13. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Oh, dapat bonus. Alhamdulillah, dapat harta. Jadi ucapan alhamdulillah hanya ketika dapat uang. Nikmat Allah standar baginya hanya uang, hanya harta, emas, perak, hanya rumah mega, mobil mewah. Padahal di sana banyak sekali nikmat Allah yang lebih harus kita ucapkan alhamdulillah atasnya. Dan saya berani jamin, Bapak Ibu para ikhwah sekalian, pasti la syakka fi, tidak ada keraguannya, pasti sepakat dengan saya bahwasanya nikmat yang saya akan ucapkan sekarang lebih utama dibandingkan emas dan perak, rumah yang mega, mobil yang mewah. Makanya saya katakan ini bermanfaat untuk orang-orang penuntut ilmu, agar dia fokus aja terhadap ilmu. Karena kadang-kadang sebagian penuntut ilmu, nanti kalau saya sudah habis dari Jamil, saya mau kerja apa? Saya mau bagaimana? Ya akhi, Allah tidak akan memberikan Anda kematian sebelum Anda mencapai rezeki Anda secara sempurna. Dan kalau itu bukan rezeki Anda, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Orang-orang yang sibuk dengan menuntut rezeki dibandingkan menuntut ilmu, ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Bahwa bersyukur atas nikmat lebih utama dibandingkan emas dan perak. Dari sisi mana? Perhatikan. Ketika seseorang melihat rumah yang megah, wah rumahnya besar ya, gedongan, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk, emasnya banyak, bergram-gram, bahkan mungkin sampai kiloan. Dan itu memang sifat manusia, tidak bisa diingkari. Jangan munafik deh, jangan munafik. Kita ini memang makhluk yang diciptakan suka kepada harta, dan itu sudah dinas tegas oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan hubban jamma. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di Al-Mufassir di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman mengatakan, "Tuhibbuna al-mala hubban syadidan jiddan." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat banyak sekali. Ketika kita melihat itu, sebenarnya kita memiliki nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan apa yang kita lihat. Dan saya katakan, saya berani jamin, yakin tidak ada perbedaan pendapat kita bahwasanya nikmat itu lebih luar biasa. Ayo, nikmat apa? Nah, nikmat mata. Saya akan membuktikan nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah. Kalau seandainya mata Anda dicongkel, kemudian kita hargai, saya mau ingin nyongkel mata Anda, saya hargai 1 miliar, mau? Yakin sepakat dari ujung sana ke ujung sini, gak ada yang mau. Disinilah rahasia Al-Fudail Ibn Iyad sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika beliau membaca ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, beliau menangis. Setiap malam beliau baca itu, beliau menangis. Ketika ditanya, qila ya Fudail ma abkak, wahai Fudail Ibn Iyad rahimahullah, apa yang menyebabkan engkau menangis setiap kali engkau membaca surat apa itu? Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya manusia 'ainain, dua mata. Ketika beliau menjawab sebab beliau menangis, lihat, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainain tubsiru bihima, wahai fulan, pernahkah engkau bermalam di sebuah malam, masuk ke dalam waktu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu melihat apapun. Itu rumah yang megah tidak akan terasa megah tanpa mata. Betul apa betul? Emas yang berkilau-kilauan. Saya pernah di Banjarmasin, ibu-ibu mungkin saking senangnya terhadap emas, dia pakai emas, dia jualan soto Banjar. Di Banjarmasin terkenal soto Banjar. Soto Banjar itu ada ketupatnya. Dari mulai ujung pergelangan sampai ujung siku itu emas semua. Dia pakai. Ih subhanallah, saya bilang ini perempuan benar-benar yuhibbunal mal hubban jamma. Sampai sulit meracik ketupatnya itu sulit. Subhanallah. Itu emas tidak akan ada harganya tanpa ada mata yang melihatnya. Betul? Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Hadis riwayat apa? Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, tertipu di dalamnya. Para ulama menjelaskan maghbun itu hanya dipakai dalam, ini lihat ya, sehingga orang benar-benar tertarik. Jelaskan sedetil-detilnya sabda Rasulullah SAW. Maghbun itu biasanya dipakai dalam perkara jual beli, tidak dipakai pada yang lainnya. Artinya si pembeli tertipu. Kenapa? Karena membeli barang terlalu mahal, ditipu oleh si penjualnya. Penjual tertipu. Kenapa? Karena penjual menjual barang terlalu murah. Ghobn. Kata-kata ghobn tidak dipakai kecuali dalam jual beli. Apa rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW memakai di dalam perkara sehat dan waktu yang luang? Artinya orang-orang benar-benar tertipu sebagaimana tertipunya pedagang ataupun pembeli. Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Qad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarrighan li syughlihi bil ma'as." Kadang seseorang sehat badan tapi tidak punya waktu luang karena sibuk nyari pekerjaan. Akhirnya tidak bisa beramal. Wa qad yakunu mutafarrighan walakinahu yakunu saqiman. Dan kadang seseorang dia punya waktu luang tapi tidak sehat. Fa idza istama'a, kapan terkumpul dua hal ini, sehat badan, waktu luang, maka saat itu orang-orang banyak yang tertipu. Disinilah kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Maka bersyukur atas nikmat Allah mulai saat sekarang. Rubah mindset berpikir kita. Yang namanya ucapan alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta, karena sehat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba adalah dari nikmat adalah dikatakan kepada dia, "Bukankah kami sehatkan badan?" Nikmat yang paling utama, sehat badan. Sehat badan itu seseorang akan bisa melaksanakan apapun yang dia ingin kerjakan dari amal ibadah saleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza maridhal 'abdu," jika seorang hamba sakit, maka kutiba lahu ma kana ya'malu muqi au safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka akan dituliskan pahala untuknya sebagaimana dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Ini adalah penggembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sakit. Dan juga isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beribadah ketika sakit beda dengan beribadah ketika sehat. Dan bahwasanya sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang lebih harus disyukuri dibandingkan hanya sekedar harta, emas, perak. Rubah. Alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta. Alhamdulillah ketika sehat badan. Makanya as'aluka syukra ni'matik. Aku bersyukur atas nikmatmu. Aku memohon kepada engkau agar bisa bersyukur atas nikmatmu. Wa as'aluka qalban salim. Wa husna ibadatik. Ini juga lebih utama dibandingkan emas dan perak. Ibadah yang baik. Dan ini yang akan saya kupas nanti. Ya. Sore hari, ibadah yang bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang baik, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Puasa yang baru kita lewati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami ila al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak sekali. Artinya itu pasti terjadi. Artinya mungkin itu kita. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Bukan sekedar puasa. saya mengunggah puasa karena masih baru-baru puasa. Husna ibadat, ibadah yang baik, bukan sekedar ibadah. Puasa yang benar, bukan sekedar puasa. Sholat yang benar, bukan sekedar sholat, bukan sekedar selesai kewajiban. Menuntut ilmu yang hakiki, bukan sekedar asal hadir majelis ilmu, tetapi menuntut ilmu yang memang dapat ilmu yang bisa dia jadikan sebagai dasar untuk menghadapi kehidupan dia di kehidupan dunia. Coba bayangkan antum, sudah berapa banyak kajian yang antum ikuti bersama ustadz-ustadz di Jogja ini, sudah berapa kitab yang habis. Adakah ilmu yang menetap padanya, atau hanyakah mengambang? Jadi benar-benar beribadah, benar-benar melaksanakan ibadah, dan benar-benar beribadah ini adalah kebiasaannya orang salafus saleh. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan beberapa perkataan para ulama tentang benar-benar beribadah, bukan sekedar mengamalkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul?" Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan diterimanya amal ibadah tersebut dibandingkan sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Lihat, kata innama yadullu 'alal hasr. Menunjukkan kepada hanya pembatasan. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan bagaimana kalau kita beribadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, benar-benar ibadah yang kita kerjakan. Dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku memohon kepada engkau hati yang selamat. Walisanan sadiqan, yang keberapa ini? Yang ke-7 dan ke-8. Qalban saliman walisanan sadiqan, dua hal yang sangat berkaitan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana seluruh anggota tubuh di setiap pagi hari akan mengadu, menuntut kepada lisan. Jika lisannya lurus, maka semua anggota tubuhnya akan lurus. Lisannya baik, hatinya juga akan baik. Dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak, karena keselamatan ada pada hati yang baik dan lisan yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya, "Ya Rasulullah, man najwa?" Ya Rasulullah, di mana ada keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wa baki 'ala khathiyatik." Jaga lisanmu, kemudian tangisilah kesalahan-kesalahanmu dan tetaplah di dalam rumahmu agar tidak banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 dan ke-10, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku memohon kepada engkau dari kebaikan yang engkau ketahui, ya Allah, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang engkau ketahui. Ini model-model doa Rasulullah yang jami'un mani', yang mengumpulkan seluruh yang kita perlu dan membuang yang tidak perlu. Makanya doa yang paling bagus adalah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan dalam permasalahan, "Ustaz, doa apa yang paling bagus dibaca ketika sujud? Boleh enggak berdoa dengan doa sendiri?" Maka jawaban yang paling bagus adalah, selalu saya menjawabnya, selalu dengan tahapan. Yang paling bagus yang dibaca oleh Rasulullah, meskipun bukan sesuai dengan apa yang kita minta. Karena doa Rasulullah SAW itu wahyu. Dia jami' mani', mencakup seluruh apa yang kita perlukan dan meninggalkan seluruh yang tidak perlu. Contohnya ini, "Aku memohon kepada engkau, ya Allah, dari kebaikan yang engkau ketahui." Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Razak pernah mengatakan bahwa ini juga di pelajaran Kamis pagi setelah sholat subuh di masjid kampus, beliau sering mengatakan bahwa ada hadis yang kata beliau derajatnya lemah, dan ini hadisnya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan hadis ini saya ingin mendalili bahwa ada kadang orang berdoa minta sesuatu tapi tidak dikabul-kabulkan, karena memang cocoknya dia tidak dikabulkan. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan karena memang cocoknya dia dikabulkan. Ya. Karena Allah lebih mengetahui keadaan orang tersebut dibandingkan orang tersebut. Allah indahu ilmul ghaib. Allah Subhanahu wa taala memiliki hal ghaib yang akan datang. Bagaimana orang ini semestinya dia dapatkan, dia lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Kata Syekh, ada riwayat, inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatul ghina. Sesungguhnya ada hamba-hambaku kalau seandainya aku berikan kekayaan, maka kekayaannya akan merusaknya. Makanya kalau dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang luas, ya Razzaq yang maha luas rezekinya. Bahkan ada kadang-kadang orang terlalu berlebihan dalam berdoa sampai dirinci, ya Allah, kayaknya saya mulai orok itu diciptakan miskin, ya saya ingin kaya. Ya. Ternyata kekayaan dia tidak cocok untuknya. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Memohon kepada Allah dari kebaikan yang Allah ketahui. Mungkin ada yang kita anggap baik tetapi tidak baik untuk kita sebenarnya. Di sini rahasia firman Allah yang berbunyi, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu itu lebih baik bagimu. Mungkin kamu menginginkan menyukai sesuatu itu lebih buruk bagimu. Imam Al-Qayyim menyebutkan pernah sebuah faedah yang sangat luar biasa. Ini saya angkat ini. Beliau mengatakan Allah menakdirkan orang tersebut dapat surga di sini. Tingkatan ini dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa kira-kira Allah mengangkat derajat orang ini sehingga sampai dapat surga? Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya, diuji oleh Allah dari harta. Mungkin diberikan penyakit, diuji oleh Allah dari penyakit. Mungkin diuji oleh Allah dari keluarga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dalam keluarga. Dan semisal berbagai macam ujian. Ini menjadi pelipur lara. Jawaban Imam Al-Qayyim ini menjadi pelipur lara. Perhatikan, Allah kadang meletakkan dengan takdirnya orang ini sampai derajat di surga di sini. Tapi ketika dilihat amalnya cuma sampai sini. Nah, saya ingin bertanya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut? Dengan apa? Dengan musibah. Maka tersenyumlah orang yang mendapatkan musibah. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah, riwayat Bukhari, man yuridillah yusib khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan musibah, ujian kepada orang tersebut. Dilihat dari amalnya tidak cocok dia dapatkan kedudukan tinggi di surga, ternyata Allah mengangkatnya dengan surganya. Saya sering memberikan motivasi kepada orang yang disempitkan dengan berbagai macam masalah, kesempitan ekonomi, kecacatan dalam tubuh, penyakit. Saya katakan kepada orang tersebut, minimal Pak, Bu, ketika Anda dapatkan musibah, minimal Anda menadahkan kedua tangan. Di saat orang-orang jarang menadahkan kedua tangan. Hitung, Allah berikan kepada kita 24 jam. 1 jam 60 menit. 60 kali 24 jam, berapa? Jangan ada yang jawab banyak. Berapa? 60 kali 24 jam. Coba dihitung. Hah? Berapa menit? Berapa? Zat. Hah? 1440 menit. Berapa menit kita ngangkat tangan semalam? Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wajiddu biddu'a fa innahu man yuksiru yaqra'ul baba yushiku an yuftahalah. Dan ini perkataan sepertinya turun temurun di antara para ulama salaf. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan perkataan yang hampir sama. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Sesungguhnya orang yang sering mengetuk pintu, maka jarang untuk tidak dibukakan pintunya. Orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jarang untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ini keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sering berdoa kepada Allah di saat orang-orang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi timbul sikap angkuh, congkak, sombong, semakin ngaji semakin kasar hatinya, keras hatinya. Semakin tidak pernah, dan ini sering banyak yang bercerita, Ustaz, saya sebelum ngaji salaf saya kalau sholat bisa menangis, kalau berdoa semakin khusyuk, tapi ketika saya sudah menambah ilmu jarang tangisan saya tidak terdengar lagi. Doa saya jarang untuk memanjatkan doa kepada Allah. Menuntut ilmu bukan tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tambah keras hatinya. Ini penyakit. Makanya doa yang paling luar biasa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jami' mani', mencakup seluruh doa yang dibutuhkan dan tidak meninggalkan seluruh yang tidak perlu. Di antaranya ini, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan ini lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Aku memohon kepada Engkau dari kebaikan apa yang Engkau ketahui, ya Allah. Ada tidak seperti anekdot. Ada orang, ini cerita intermezzo ya. Depan Ka'bah berdoa. Ini model doa yang salah. Karena terlalu merinci di dalam doa. Ya Allah, berikanlah aku di dalam Ka'bah, di samping Ka'bah, apa di piringan Ka'bah itu. Berikanlah aku istri yang salehah. Mulai dia merinci. Istri yang salehah, tinggi, semampai, putih, matanya belok, hidungnya mancung. Kemudian pokoknya dia sebutkan semua imajinasi tentang istri yang cantik. Dia ingin mendapatkan bidadari di dunia. Tidak akan pernah dapat. Kita tahu di hadap di Ka'bah itu kalau perempuan lagi muhrimat dalam sedang berihram itu tidak memakai cadar. Dan tidak boleh seorang wanita muhrimah memakai cadar atau mengikat kain di atas wajahnya. Maka perempuan-perempuan Arab pun tawaf tanpa cadar. Terlihatlah wajah mereka yang cantik-cantik. Kemudian orang ini ketika berdoa sedemikian rupa dia menyebutkan semua spesifikasi wanita-wanita yang cantik menurut dia, lewatlah perempuan yang cantik. Persis seperti apa yang dia minta. Langsung dia mengatakan, ya Allah, seperti ini nih. Ini contoh doa yang keliru. Kemudian juga wa'udhu bika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Ini doa juga yang jami' mani'. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhiri wa astaghfiruka lima ta'lam. Ini maknanya istighfar yang kita dengung-dengungkan tadi. Dan aku memohon maghfirah kepada Engkau dari apa yang Engkau ketahui. Artinya apa? Ya Allah, manusia kan enggak mengetahui dosaku. Engkau mengetahui dosaku, tutuplah dosa. Maka semakin menegaskan doa ini bahwa arti istighfar adalah talabul maghfirah, yaitu talabus sitr anil dzunub, meminta ditutupi aib dosa. Dan ini adalah permintaan yang sangat luar biasa. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui akan hal-hal gaib. Ini poin yang kedua, dan itu mukaddimah. Istirahat? Gimana? Istirahat atau gimana? Saya terserah. Kalau mau istirahat, kita istirahat dulu, baru nanti masalah cerai itu tercela. Langsung sambung? Sambung. Sambung, saya nanggung ya. Zuhur jam berapa? Jam? 12 kurang seperempat. Saya tidak menerima pertanyaan. Pertanyaan tuh sama ustadz-ustadz kibar. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Cerai itu tercela. Tema ini sengaja saya angkat ketika ada beberapa berita yang saya dapati dari ikhwah dan akhwat yang sudah mengaji, sudah sering menuntut ilmu syar'i. Mereka malah dengan sebab yang tafih, sebab yang sangat remeh dan hina, cerai. Luqotoh, barang temuan, ya. Kalau dia, dan ini ijma' para ulama, barang temuan kalau dia syai'un tafih, sesuatu yang buruk, sesuatu yang dihinakan, itu boleh kita ambil. Misalkan ada 1000 perak tertinggal di depan masjid Jamil Rahman ini. Kemudian pemiliknya sudah keluar dari kawasan Jamil ini, sekitar 1 kilo. Kemudian kita telepon dia, Pak, uang Bapak 1000 tertinggal. Kira-kira apa yang dijawab oleh si Bapak tadi? Ambil aja deh, 1000. Apalagi cuma koin. Syai'un tafih, sesuatu yang diremehkan oleh sebagian manusia. Makanya para ulama mengatakan kalau ada uang 1000, maka itu boleh diambil. Enggak perlu kita umumkan 1 tahun. Ngapain ngumumin 1 tahun? 1000 rupiah, ayo siapa yang miliki? Ini ijma para ulama. Yang sangat ironi yang saya kaitkan dengan cerai, dan ini penyebab saya mengangkat perkara ini. Sudah ngaji, lama ngaji untuk perkara yang tafih. Jangan kasih nama anak tafih. Tafih itu hina, ya, rendah, tafih. Karena kadang-kadang saya ditanya tentang nama anak, Ustaz, saya mendapati atau diberikan oleh Allah rezeki anak, tolong dong namanya. Tapi namanya yang agak nyentrik sedikit, Ustaz. Kalau perlu, orang jarang bernama dengan nama tersebut. Saya mikir nama apa ya yang jarang bernemu dengan bernama dengan nama tersebut. Fir'aun kali. Ya. Ini aneh-aneh. Ingat mungkin Ustaz Arifin juga pernah dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau sering ditanya kalau tentang nama, kan orang banyak nanya tentang nama. Beliau sering memberikan sebuah kaidah sedikit yang melenceng tentang nama anak. Carilah nama anak yang Anda tidak perlu bertanya dengannya, karena saking li ghayatil wuduh wal jalal, saking jelas dan terangnya makna nama tersebut, kita enggak perlu nanya. Di sini rahasia firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah wa Abdurrahman. Apa enggak perlu nanya? Syekh, nama anak saya Abdullah. Cocok enggak? Kan enggak perlu nanya. Saking jelas dan terangnya. Maka jangan kasih nama anak tafih. Tafih itu rendah, buruk, hina, gitu ya. Nah, yang saya ingin kaitkan dengan perkara cerai, sebagian ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan saya baru dapat nanti tadi di sebuah daerah di Yogyakarta, mungkin skala nasional itu perceraian paling tinggi di sebuah daerah tersebut. Perceraian paling tinggi. Kadang-kadang hanya perkara remeh saja. Saya beri contoh. Seorang bapak dengan sang ibu, dengan istrinya, dengan anaknya di rumah makan. Kejadian nyata ini. Sang bapak karena menganggap seharus berjamaah di masjid sebagai orang laki-laki, maka kapan azan dia berjamaah di masjid. Habis jamaah dia berzikir, habis zikir dia sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah dia tafakur sebentar. Istri dan anaknya nunggu di rumah makan. Nunggu di rumah makan, kelamaan. Sang suami datang-datang cengengesan, sudah ditunggu lama-lama, tanpa minta maaf dan tanpa acuh tak acuh dia seakan tidak punya dosa. Saya sedang sholat kok. Kata sang istri, ditunggu lama sekali, ditelepon gak bisa-bisa. Kita nunggu lama, ini makanan sampai dingin dan segala macam. Cerai aja deh, cuma sekian. Gara-gara itu, cerai. Ya, sesuatu yang sangat harus, semestinya harus tenggang rasa. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya katakan tadi bahwa ada satu hadis, bahkan mungkin kalau boleh saya bilang, mungkin nanti ada tambahan dari ustaz-ustaz kalau seandainya dia menambahkan, saya tidak tahu ada hadis sahih yang mencela tentang talak dan cerai kecuali hadis riwayat Imam Muslim. Adapun hadis-hadis, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya at-talaqu yuhtazzu lahu arsyur rahman. Cerai gara-garanya maka arsyur rahman bergetar gara-gara cerai. Ada lagi yang lain, la'anallahu adh-dhawaqina wadh-dhawaqat. Allah melaknat wanita-wanita laki-laki yang cuma mencicipi dan juga perempuan yang cuma mencicipi. Artinya sebentar hubungan badan habis itu cerai. Hadis yang lain juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ila Allah at-talaq." Artinya sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah perihal tolak, cerai. Ini hadis lemah dan cuma satu hadis yang mencela yang saya ketahui, ya. Sekali lagi yang saya ketahui, mungkin ada dalil-dalil yang lain yang diketahui oleh para ustadz di sini, hafizahumullah taala, tentang perbuatan cerai atau tercelanya cerai. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha inna iblis yadh'u 'arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Fayaftatinun nasabihi. Untuk mengganggu manusia. Fa'akrabuhum wa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Pasukan iblis yang paling tinggi kedudukannya, jenderalnya, pasukan iblis itu adalah yang paling besar godaannya terhadap manusia. Fayaji'u ahaduhum wa qala fa'altu kadza wa kadza. Lalu salah seorang pasukan iblis, pasukan iblis itu siapa? Syaitan. Apa bedanya jin, iblis dan syaitan? Makhluk Allah itu yang bernyawa ada tiga. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Yang kedua jin. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Jin diciptakan oleh Allah dari gejolaknya api. Jadi ketika api itu naik bergejolak, itulah ciptaan, itulah muatan ciptaannya jin. Wa khuliqtum mimma wusifa lakum. Dan kalian, wa khuliqa bani adam mimma wusifa lakum. Dan anak manusia diciptakan atas apa yang sudah disifatkan untuk kalian, itu diciptakan dari tanah. Berarti kita sudah dapat definisi jin. Jin makhluk dari api. Iblis adalah bangsa jin yang kafir dan membangkang dan mendapatkan gelar dari Allah Ar-Rajim. Tidak ada makhluk yang mendapatkan gelar tersebut kecuali iblis. Dan ini salah satunya, nanti saya akan melenceng, kenapa iblis mendapatkan gelar ini. Tidak ada makhluk mendapatkan gelar ini kecuali iblis. Sebabnya ada nanti. Kemudian syaitan, makanya iblis tidak pernah dijamak, disebutkan dalam bentuk plural, jamak, banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makhluknya cuma satu, iblis, ya iblis itu yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Syaitan, sering kita mendapatkan syaitan itu dalam bentuk jamak, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ayat yang menceritakan tentang sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Siapa syaitan? Kita sudah tahu jin dan iblis. Kita menganggap syaitan. Syaitan siapa? Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang kafir-kafir dan membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan sekarang jin, iblis dan syaitan. Kalau ada yang bertanya, genderuwo masuk mana? Hah? Masuk mana? Syaitan. Hantu pocong masuk mana? Itu pocong itu benar-benar made in Indonesia full 100%. Artinya tidak ada hantu jenis pocong kecuali di Indonesia. Enggak ada. Ya, di Afrika enggak ada, di Amerika enggak ada, di Jepang, Asia enggak ada, kecuali di Indonesia. Makanya cuma ada sumpah bid'ah, sumpah pocong itu cuma di Indonesia. Kuntilanak, tuyul, apalagi si manis jembatan Ancol, suster ngesot, itu semuanya jenis-jenis hantu versi Indonesia yang pernah ditampakkan dengan penampakan, maka itu adalah apa? Syaitan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma. Kembali ke hadis tadi. Sungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Pasukan iblis adalah para siapa tadi? Syayatin. Ya, jin-jin kafir yang mengganggu manusia. A'dhamuhum fitnah adnahum manzilatan. Yang paling besar godaannya adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Salah seorang dari jin datang mengadu kepada iblis, melapor, aku sudah mengganggu si fulan begini begini. Iblis mengatakan, "Ma fa'alta syai'an. Engkau belum melakukan apapun." Fayaji'u ahaduhum fayaqulu iblis, "Madza sana'ta?" Lalu datang seorang jin. Iblis bertanya, apa yang engkau telah kerjakan? Lihat, iblis, jin tersebut mengatakan, si pasukan ini mengatakan, ma taraktu hatta farraktu bainahu wa bainam ra'ati. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Berdasarkan hadis ini, maka kita ambil pelajaran bahwa salah satu target operasi iblis, TOP-nya iblis itu adalah memisahkan antara suami istri yang sah. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, maka iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling terbaik. Kalau tidak salah, Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini, pokoknya seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan fa'anaqahu wa'anaqahu. Kemudian iblis dan jin tersebut pun berpelukan. Artinya operasi kita selesai, berhasil. Maka orang-orang yang sering, terutama suami-suami yang sedikit-sedikit, awas ya, saya cerai kamu. Dikit-dikit, awas, cerai kamu. Dikit-dikit cerai. Ya. Ada intermezzo, anekdot. Dalam bahasa Arab, terong artinya apa? Bahasa Arab. Terong, bahasa Arabnya apa? Badinjah. Seorang suami ini lidahnya itu latah, sedikit-sedikit awas cerai, awas kamu saya cerai. Dia punya peraturan kepada istrinya. Kapan kamu mangap mulutmu di hadapan saya cerai kamu. Peraturan dari seorang suami kepada istrinya. Suatu hari sang istri memasak. Sang suami bertanya, wahai istriku, dengan lembutnya dia bertanya, masak apa? Diam aja istrinya. Yang kedua, wahai istriku, masak apa? Diam aja. Karena kalau jawab mangap ini cerai ini. Kan badinjan. Mangap. Yang ketiga, kata sang suami, kalau yang ketiga ini kamu tidak jawab, saya cerai kamu. Ayo. Dilema dia, si malakama. Jawab cerai enggak jawab cerai. Maka jangan sedikit-sedikit cerai para ikhwah sekalian. Sang istri pun sedikit-sedikit jangan menantang suaminya. Ayo kalau berani ceraikan saya. Ya kan gitu. Suaminya sudah tenang-tenang. Ada. Ya akhi, pada ikhwah sekalian, dalam konsep berumah tangga, tidak mungkin Anda tidak punya permasalahan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebelum Imam Ahmad, Abu Darda, perkataan yang sangat terkenal dari seorang Abu Darda kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faradhini, wa idza ra'aituka ra'aituki ghadba raddaitu anki wa illa lam nastahib." Wahai Ummu Darda, kalau engkau melihat aku sedang marah, maka maafkan aku. Kalau aku melihat engkau sedang marah, aku akan memaafkanmu. Nanti saya akan sebutkan bagaimana trik mudah memaafkan istri atau suami. Wahai istriku, kalau engkau melihat aku sedang marah, maafkan aku. Kalau aku melihat engkau sedang marah, maka aku maafkan engkau. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa bersama. Artinya apa? Bahwa jangan pernah berharap di dalam kehidupan berumah tangga tidak ada cekcok. Enggak mungkin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, keluarga yang suami yang paling sebaik-baik suami. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Dan ini pelajaran bahasa Arab. Kebiasaan orang Arab menyebut istri itu dengan kalimat ahlun, yang artinya keluarga. Dan ini sopannya bahasa Arab. Makanya kita sering, ya para ustadz ya, kaifal ahl, bagaimana keluarga. Itu maksudnya nanyain istri dan anak. Kan gak cocok. Ustadz, gimana istrinya? Ngapain nanya istri saya? Ya, maka mungkin ini bisa dibiasakan di tengah-tengah komplek ini. Bagaimana keluarganya Ustaz? Maksudnya itu siapa? Istri dan anak. Dan di dalam hadis Rasul pun memakai kata ahl. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dan juga sabda yang lain. Seperti misalkan, apapun yang kamu sedekahkan kepada ahlumu, kepada keluarga, maksudnya kepada istrimu, fahuwalaka sadaqah, maka itu adalah sedekah bagimu. Ini ramahnya bahasa Arab. Kembali ke permasalahan tadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ceritakan tadi? Hah? Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kelakuannya terhadap keluarganya, maksudnya istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah sebaik-baik suami terhadap keluargaku, yaitu terhadap istri dan anak-anakku. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja keluarga dan suami yang terbaik sepanjang sejarah hidup manusia tanpa terkecuali. Beliau ada permasalahan dalam keluarganya. Bahkan disebutkan Hafsah radhiyallahu anha pernah beliau cerai. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan untuk merujuk Hafsah. Artinya ada pertengkaran di tengah-tengah keluarga, ada percekcokan di tengah-tengah keluarga. Jangan pernah berharap, bukan ciri dominan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan ciri dominannya tidak ada masalah, tidak, tetapi bagaimana menghadapi permasalahan tersebut, itu yang jadi permasalahan. Imam Ahmad ya bersama Ummu Salih, Imam Ahmad berkata, aqamat ummu salihin ma'i 20 sana fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Ummu Salih rahimahullah hidup bersamaku 40 tahun atau 20 tahun, tidak pernah aku bercekcok dalam satu kalimat. Salah satu sebabnya adalah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sebutkan salah satu langkah syaitan, maka mohon nanti dibahas, minta kepada ustaz-ustaz khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan itu apa. Lihat surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Baqarah ayat 208, surat Al-An'am ayat 142, surat An-Nur ayat 21, itu menyebutkan tentang langkah-langkah syaitan. Yang saya ingin bahas dari 4 ayat ini cuma surat An-Nur ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ini bahaya di balik cerai. Sebelum saya artikan ayat ini, sebelum kita kupas ayat ini, maka saya ingin membahas satu hal agar bisa lebih memahami apa yang ingin saya maksudkan. Iblis kita sudah ketahui target operasinya apa? Memisahkan antara suami istri. Lihat juga surat Al-Baqarah ayat 102, titisan-titisan iblis. Saya sering menyebut kata-kata titisan iblis itu adalah para dukun dan para tukang sihir. Ilmu yang paling utama diajarkan di dunia perdukunan dan sihir apa? Ilmu apa? Ilmu pelet. Kalau kita berbicara tentang sihir, definisi sihir adalah tulisan rajah-rajah ataupun jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir dengan nih, pengaruh buruknya dengan rasa benci atau suka, cinta atau tidak cinta, dekat atau jauh, bersatu atau berpisah. Itu definisi sihir. Tulisan-tulisan raja-raja, tolasim, kemudian azaim, yaitu jimat-jimat untuk memberikan pengaruh buruk berupa baik, pengaruh buruk kepada orang yang disihir berupa rasa benci atau rasa cinta, rasa sayang atau rasa tidak sayang, rasa jauh atau rasa dekat, rasa ingin berkumpul atau rasa ingin berpisah. Nah, para ikhwah sekalian, ilmu yang dipelajari oleh titisan iblis, para syaitan dari manusia, yaitu para dukun dan tukang sihir, adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan orang-orang manusia belajar dari dua malaikat sebagai ujian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Di sini baru saya kaitkan. Ketika sudah kita mengetahui bahwa cerai adalah target operasinya iblis, makanya juga titisan-titisan iblis yang dipelajari dan diajarkan pertama kali, dan ilmu yang paling luar biasa adalah ilmu pelet memisahkan antara suami istri. Maka apa sebenarnya di balik itu? Kenapa iblis ingin menjadikan cerai sebagai target operasinya? Karena ini surat An-Nur ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, lihat tujuan langkah-langkah syaitan yang dibuat oleh syaitan. Ini jalan syaitan, jalan syaitan, jalan syaitan, jalan syaitan, persis seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah garis, kemudian garis-garis di sampingnya kecil-kecil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Wa hadhihi subul likulli sabilin syaitanin yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan yang setiap jalannya ada syaitan yang mengganggu, mengajak kepadanya. Nah, salah satu jalan-jalan, langkah-langkah iblis yang disediakan oleh iblis adalah mengajak manusia, ya'muru bil fahsya'i wal munkar, kepada perbuatan fahsyah dan kemungkaran. Apa Ustaz yang ingin Ustaz tuju? Lihat, kalau seseorang sudah menikah, bukankah kapan dia bermesraan dengan istrinya itu adalah sedekah? Nih, yang belum menikah, ya, saya panas-panasin nih. Manggil sayang itu sedekah. Cuma manggil coba. Kemudian nyuapin sedekah. Coba mikir, pernah enggak antum berpikir, ada orang yang lagi sayang-sayangan dengan suap-suapan, atau apa? Ada orang yang lagi ibadah, nih saya ibadah ya, saya nyuapin kamu. Kan enggak pernah. Enggak ada kan? Itu orang lagi sayang-sayangan dinilai ibadah. Apalagi sampai dia berkumpul, bergaul suami istri, berjima, dinilai ibadah. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Di dalam pergaulan kalian di atas ranjang, di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Maksudnya ketika bergaul dengan istri terdapat sedekah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Ketika dia sudah bersedekah, iblis ingin agar orang ini tidak selalu di dalam ibadah. Ketika dia bergaul dengan istrinya, selalu ibadah. Maka iblis ingin agar melencengkan dari jalan ibadah dengan cara memisahkan antara suami istri. Kalau sudah terpisahkan antara suami istri, maka yang terjadi apa? Fahisyah dan mungkar. Ini rahasianya. Kenapa cerai, talak adalah target operasinya iblis? Karena dia memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Kalau yang halal tadi sudah terpisahkan, sedangkan ini laki-laki ingin melampiaskan hawa nafsunya, ini perempuan juga ingin melayani laki-laki, sudah tidak ada lagi yang halal, maka cari yang haram. Dan para ulama mengatakan diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, al-fahish al-fahsha jam'u fahisha. Fahsha adalah bentuk plural dari fahisha. Wa tutlaqu 'ala az-zina, wa tadullu aidan ala muqaddimatih. Fahsya menunjukkan kepada, kalau disebutkan secara mutlak bebas seperti itu, menunjukkan kepada zina. Jadi orang kalau cerai maka akan tersingkap perzinahan begitu banyak. Itu yang dituju oleh iblis. Dan itu yang harus kita jauhi. Kemudian beliau juga mengatakan, dan seluruh muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan dari perbuatan zina, itu disebut juga dengan fahsya. Kemudian dia beliau menyebutkan, wa tutlaqu ala syahwatil muharramah bainar rajuli wal mar'ah. Dan qila, dikatakan pula, fahisyah adalah sebuah kata yang menunjukkan syahwat, seluruh syahwat yang diharamkan antara seorang lelaki dengan perempuan. Itu fahisyah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan cerai. Sedikit-sedikit cerai. Yang ironi sekali adalah dia antara seorang ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang sudah ngaji lama dan permasalahannya taufik, permasalahannya ringan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya menyinggung tentang iblis tadi ya. Ada penemuan menarik disebutkan oleh para ulama. Penemuannya begini. Setiap perbuatan yang membuat iblis menangis, sedih, terbirit-birit sampai terkentut-kentut, itu pasti perbuatan apa ya? Perbuatan mulia di sisi Allah. Saya ulangi, setiap perbuatan yang membuat iblis menangis, sedih, terbirit-birit sampai terkentut-kentut pasti mulia di sisi Allah. Kebalikannya, setiap perbuatan yang membuat iblis tertawa, terbahak-bahak, senang, riang, gembira, maka itu pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa nyebutkan contohnya? Terlambat bangun subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang seseorang setelah salat subuh. Kemudian sahabat menjawab, "Ma qama hatta asbah wa lam yusalli al-fajr." Dia tidak bangun sampai pagi dan belum salat subuh. Apa ancaman atau keburukan orang yang terlambat bangun subuh? Hah. Apa? Dikencingi oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda, balas syaitanu fi udhuni. Syaitan kencing di telinganya. Orang yang terlambat bangun subuh membuat syaitan akhirnya berkuasa atas kita, itu pasti buruk perbuatannya di sisi Allah. Sebaliknya, perbuatan yang membuat syaitan menangis, menyendiri sambil menangis, ataupun terbirit-birit sambil terkentut-kentut, maka itu pasti mulia di sisi Allah. Apa? Amalan yang membuat syaitan terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Apa? Azan. Lihat kemuliaan orang yang mengumandangkan azan. Apa? Di hari kiamat, lehernya begitu panjang. Ini pun perlu dijelaskan. Ustaz, leher panjang kayak ontak dong. Lihat. Ya. Ini tugasnya para dai seperti yang saya singgung tadi. Kita berdakwah di zaman sekarang harus detil. Orang benar-benar, iya, saya mau deh mengerjakan perintah yang diperintahkan ustaz itu. Oh, saya takut deh mengerjakan larangan yang dilarang ustaz tersebut. Karena dia benar-benar sudah tahu detailnya. Dan itu tugas para ustaz, para pendai, para penceramah di zaman sekarang. Lihat pengumandangan azan. Apa maksud atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah? Orang yang paling tinggi, paling panjang, paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada beberapa tafsiran di antara ulama hadis. Di antaranya dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya huwa ala zahiri, dia sesuai dengan zahirnya. Tidak perlu ditakwilkan. Memang lehernya panjang dan itu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengumandangkan azan. Karena ketika dia mengumandangkan nama-nama Allah, orang akhirnya salat berjamaah, mengetahui waktu salat, akhirnya dia mendapatkan pahala orang-orang yang diajak tersebut. Dan begitu banyak tafsiran daripada ulama hadis. Amalan lain yang membuat syaitan menangis menyendiri, apa? Hadis riwayat Muslim. Terutama yang suka membaca Al-Quran mendapati ayat sajdah. Ayat apa? Sajdah. Apa keutamanya? Sujud tilawah, apa keutamanya? Ini muskil nih. Ini permasalahan kaum muslim. Sedikit saya boleh cerita. Ramadan saya diundang di sebuah perusahaan alat berat. Mereka buka puasa bersama. Saya katakan kepada mereka pada waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang tahu keutamaan puasa? Satu aja. Gak ada yang tahu. Kemudian saya tanya lagi, siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Satu saja. Gak ada yang tahu keutamaan bulan Ramadan. Yang disebutkan ustadz-ustadz di awal Ramadan, bahkan mungkin sebelum Ramadan, gak ada yang tahu. Ini penyebab orang-orang akhirnya tidak menghargai hari-hari Ramadan. Dia menganggap Ramadan cuma beda waktu makan. Yang biasanya jam 7 pagi menjadi jam 5, jam 4. Yang biasanya jam 3 dirubah menjadi jam 7, jam 6 setelah waktu terbenam matahari. Kenapa? Karena dia tidak tahu hari-hari Ramadan yang penuh dengan berkah. Jangankan Allah, jangankan manusia biasa, Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Muskilah manusia tidak mengetahui keutamaan sesuatu, akhirnya tidak mengamalkan. Di sinilah rahasia pesan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Anda, dan ini termasuk husnul ibadah, termasuk mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Agar ibadah kita baik, bukan sekedar ibadah, agar ibadah kita maksimal, telaten, maka ketahui keutamaan amal ibadah tersebut. Seperti misalkan, keutamaan mengerjakan sujud tilawah, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Jika seorang anak manusia membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud. "I'tazala asy-syaitanu yabki wa yaqul." Maka syaitan, iblis dan para syaitan tadi akan memojok sambil menangis. Yabki. Wa yaqul, dan dia berkata, "Ya laitani." Ya waili, afan. Ya waili. Alangkah celakanya aku. Alangkah meruginya aku. Umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah. Ya, keutamaan. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud taat kepada Allah, maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud fa'abaitu falian nar, dan aku diperintahkan untuk sujud lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Maka kaedahnya tadi, semakin ibadah tersebut membuat syaitan menangis, menyendiri, sedih, terbirit-birit, terkentut-kentut, maka semakin ibadah tersebut tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja amal ibadah apapun, maka dia akan mulia di sisi Allah. Berarti keutamaan sujud tilawah adalah apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, semakin amal ibadah amalan tersebut membuat iblis tertawa, terbahak-bahak, ya, riang gembira, maka semakin amal ibadah amalan tersebut buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cerai. Ini saya kaitkan dengan cerai. Di antaranya apa? Cerai. Karena tadi cerai ketika iblis mendapati ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Maka iblis mengatakan apa? Ni'ma anta, engkau adalah pasukanku yang paling baik. Pasti perbuatan yang membuat iblis senang, riang gembira, pasti buruk di sisi Allah. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang iblis. Dan itu para ulama menjelaskannya ketika mereka membahas tentang inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tadi saya janji kiat agar menjauhkan diri dari perceraian. Sering-sering tenggang rasa memaafkan pasangan. Kiat mudah memaafkan pasangan bagaimana? Perhatikan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami beriman tidak membenci, memarahi, memaki seorang istri yang beriman. Jika ia membenci salah satu sifat istri tersebut, maka dia menyukai sifat-sifatnya yang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebagian perempuan kadang ada memiliki sifat tidak feminin. Sifat apa? Tidak punya, jadi perempuannya itu sedikit gitu. Kalau makan misalkan, contoh ya, makan paling lahap, lupa suami di depannya, lauk dihabisin semua, sudah ngangkat kaki begini, perempuan tuh. Ya, kemudian maunya gelasnya yang paling besar. Kan enggak cocok perempuan, enggak ada feminismenya sama sekali gitu. Gelasnya paling besar bisa guruk. Subhanallah. Ini kekurangan dia. Mungkin dia punya kelebihan yang luar biasa. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ketika menyebutkan hadis ini senantiasa mereka kaitkan dengan ayat wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallah ya'lamu wa antum la ta'lam. Kita mungkin membenci sesuatu satu sisi dari istri, tapi dia punya 100 kelebihan. Saya pernah dicurhati oleh seorang ikhwan, Ustaz, saya punya istri, kita punya masalah, Ustaz. Apa masalahnya ya, akhi? Dia bilang, istri saya itu, Ustaz, gak romantis banget. Yang antum maksud romantis itu gimana? Ya, saya kan suami ingin, Ustaz, dipeluk, kemudian dicium ini, dicium, pokoknya. Sebentar. Orang, kata saya kepada ikhwan, ini cerita nyata. Orang, kalau bisa membandingkan sesuatu dengan sesuatu, pasti dia pernah memiliki pembanding. Ayo antum jujur, antum melihat siapa? Sampai antum bisa memvonis, menjustifikasi, menghukumi istri antum enggak harmonis. Antum melihat keluarga mana? Paham maksud saya? Sampai dia bisa membandingkan istri saya ini enggak harmonis dibandingkan dengan keluarga itu. Saya ingin istri saya yang kayak di sinetron-sinetron itu loh, Ustaz. Subhanallah. Saya ingin nyinggung di sini. Masalah rahasia, amalan rahasia. Ini menarik sebenarnya amalan rahasia. Kan enggak cocok, Pak. Kalau jenggotan-jenggotan di rumah masih nonton sinetron. Enggak cocok kan? Soknya aja datang ke masjid Majamilur Rahman, celana cingkrang, jilbab lebar, di rumah nonton sinetron. Haram ya akhi. Subhanallah. Kan gak cocok, jenggotan, jilbab lebar, ada di tengah-tengah konser musik dangdut. Ada yang nyeletuk sama saya, Ustaz, kita kan kalau dalam konsep bermuamalah itu ada sebuah konsep yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, ulama salafus saleh, iltamis li akhika 70 udhran. Cari alasan untuk saudaramu biar bisa memaafkan saudaramu. 70 alasan. Coba antum kalau seandainya ya, Ustaz saya lah atau Ustaz Arifin Ridin di tengah konser musik dangdut, kira-kira alasan apa yang antum bisa berikan kepada Ustaz Arifin Ridin? Alasan apa? Nyari anak katanya. Atau mogok. Motornya mogok. Bagus itu, terutama di antara para penuntut ilmu ya. Jadi al-aslu ini yang dibahas oleh Syekh Ibrahim kemarin di daurah. Al-aslu fil muslim as-salam. Asal hukum seorang muslim itu selamat. Kalau seandainya dia ada melakukan kesalahan, maka dia sebagai seorang muslim, maka kita harus memberikan alasan udzur. Misalkan ada seorang yang dikenal dia dengan manhaj salafnya, dia dikenal dengan sunnahnya, suatu ketika kok terlihat dari kawan kita ini celananya isbal. Apa antum kasih beri alasan apa? Ya, mungkin celananya basah, dia minjem yang lain atau yang semisal. Ini sebenarnya kaidah ini bagus, iltamis li akhika 70 udhran. Sampai kita bisa memaafkan. Ya. Sebelum kita tabayun, sebelum kita iqamatul hujjah wa intifaul mawani', kita maafkan. Kan al-aslu fil muslim as-salam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik masalah yang tadi, amalan rahasia. Maka tidak pantas seorang berpura-pura di hadapan orang muslim menjadi orang yang soleh, orang yang taat, itu sangat mudah. Tapi yang itu bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah amalan rahasia dia. Bagaimana ketika dia sebagai rahasia? Dan ini penghapus pahala. Amalan-amalan rahasia yang melanggar ya, melanggar hukum-hukum Allah, ini penghapus pahala. Dalam hadis Tsauban riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsal jibali tihamati bidhan." Sungguh aku akan beritahukan kepada orang-orang dari kepada kalian, orang-orang dari umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan pahala segunung tihamah, bidhan, yang putih, artinya pahalanya bergunung-gunung, besar pahalanya. Fayaj'alahullahu haba'an manthura. Allah akan menjadikan pahala-pahala tersebut debu-debu yang berterbangan. Kok bisa? Dan ini yang harus kita takutkan. Dan itu yang saya pesan kepada diri saya dan kepada antum semua tadi. Jangan merasa sok deh. Kalau sudah bermanhaj salaf, surga di tangan, siapa yang bilang? Orang yang bermanhaj salaf malah dia lebih takut. Harus takut. Akhirnya jangan-jangan dia mendapatkan su'ul khatimah. Sebagaimana takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manhaj salaf bukan menjadikan orang kemudian congkak, sombong. Malah dia semakin merunduk. Dia semakin tahu hakikat dirinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Amalan-amalan akan terhapus dan banyak penyebabnya. Salah satunya ini, amalan rahasia ketika mata-mata manusia tidak melihatnya, yang melihat hanya mata Allah dengan malaikat, malah dia langgar. Rasulullah SAW mengatakan, yusallun kama nusalli. Wa ya'khudhun thawban radhiyallahu anhu kemudian bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami, terangkan jati diri mereka terhadap kami sehingga kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat ini orang-orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum min ikhwanikum wa bani wa min bani jildatikum. Mereka adalah saudara kalian seiman dan mereka dari bangsa kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka bangun malam seperti halnya kalian bangun malam. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka jika orang-orang yang apabila sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka libas tersebut, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang bermaksiat secara rahasia habis pahalanya, terhapus amalannya, dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Salah satu penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama, orang ini mengira, dan tidak ada penyebab kedua kata para ulama. Dan ini makna dari perkataan ulama salafus saleh, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau pernah jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah yang melihatmu. Kalau dilihat manusia paling takut berpura-pura, dan sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia. Saya saja tadi kalau ingin berpura-pura sebagai ahli zikir, duduk, bismillah, letakkan tangan kanan, subhanallah, letakkan tangan kiri, alhamdulillah. Kisah sebagai ahli zikir, ceritanya begitu. Dan biasanya capek orang berpura-pura. Ada peluh sedikit, turun, innalillah, salah ngomong. Innalillah kan untuk musibah. Iman yang jujur itu yang akan menghasilkan keluar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi menyinggung masalah amalan rahasia ini adalah ketika kita di tengah-tengah keluarga harus saling memaafkan di antara suami istri. Dan saya menyinggung amalan rahasia ini tadi teringat tentang sinetron tersebut. Ikhwah yang membandingkan istrinya dengan sinetron tadi. Ya jelas orang sinetron itu acting. Sekali ambil scene, dan ini juga bahaya ya. Mata yang dibiasakan dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang halal tidak akan ada artinya. Mata yang membiasakan melihat hal-hal yang diharamkan, ada perkataan dari Ibnu Muflih ini adalah ulama besar dari mazhab Hambali, yang para ulama mengatakan, man kana mazhabuhu Ahmad Ibnu Hanbal fahuwa iyalun ala Ibnu Muflih. Barang siapa yang mazhabnya Ahmad bin Hanbal, maka dia sangat membutuhkan perkataan-perkataan Imam Ibnu Muflih yang di dalam kitabnya Al-Furu'. Imam Ibnu Muflih mengatakan, hati-hati terhadap pandangan matamu. Sesungguhnya pandangan mata bisa memberikan sesuatu terhadap dirimu yang tidak bisa kamu cegah. Yang membiasakan mata dengan sesuatu yang haram, maka dia akan melihat memiliki sesuatu yang halal tersebut tidak ada artinya di hadapan dia. Yang biasa melihat sinetron, film-film, ya, padahal sudah jenggotan tadi, sudah ngaji kitab tauhid 3 kali khatam, masih suka melihat hal-hal infotainment, maka para ikhwah sekalian, itu istri yang halal jadi tidak nyaman lagi. Karena wajar saja kalau seandainya dia melihat orang artis satu kali take scene, ngambil scene, bergerak sedikit, itu alisnya ada yang membetulkan ininya, jadi terlihat cantik sekali. Pas kebiasaan melihat itu, dilihat yang tidur di samping dia, ya sudah long dressnya robek di sini, kemudian keluar air di sini, kemudian mengeluarkan apa suara-suara, ya suara sawa, akhirnya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara sebentar saja, satu menit aja. Cara untuk memaafkan istri yang paling mudah adalah lihat kelebihan istri dibandingkan kita melihat kekurangan istri. Ikhwah tadi yang saya katakan, yang dia ngadu tadi, saya tebak karena beliau orangnya ganteng, masya Allah, kemudian keahliannya memasak, saya katakan, saya boleh tebak gak istri Anda cantik? Iya Ustaz. Mana saya mau istri yang biasa-biasa saja, saya ganteng Ustaz. Iya benar, memang orangnya ganteng, masya Allah, istrinya cantik, satu saya bilangnya. Yang kedua, istri antum kayaknya ngurus anak-anak antum ini bagus. Iya Ustaz, rumah itu luar biasa, anak-anak bersihnya minta ampun, terjaga. Sudah 2-1 gak mungkin menang, 3-1 tidak mungkin menang. Jadi maafkan, cara memaafkan pasangan, lihat kelebihan sang suami dan juga lihat kelebihan sang istri. Itu cara memudah memaafkan pasangan, dan itu salah satu trik agar tidak terjadi perceraian di antara suami istri. Sebenarnya itu baru sedikit dari cerai itu tercela, masih banyak yang lain, tapi sudah cukup kiranya. Mudah-mudahan bisa disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sekali lagi, yang disampaikan itu, coba lihat kan, yang disampaikan tidak ada ilmunya, banyak cerita, banyak tertawa, ya kan? Beda dengan ustadz-ustadz yang banyak ilmunya. Mohon maaf yang mengundang, ya ustadz-ustadz, mohon maaf ini yang diundang sebenarnya tidak ada ilmunya. Saya dari awal cuma ingin murajaah dan ingin belajar bersama dengan para ikhwah sekalian. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.